السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab tafsir, bab yang ke-4. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الإمام النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang keempat ini dengan mengatakan babu fi qawlihi ta'ala wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Ya. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha, dan janganlah kalian memaksa fatayatikum, budak-budak perempuan kalian, 'alal bigha, untuk melakukan perbuatan zina, ya, untuk mencari, untuk mendapatkan upah, berzina untuk mendapatkan upah, ya, perbuatan pelacuran. Jangan kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, yang nanti kalian yang mengambil hasilnya, mengambil upahnya. Inilah bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Maksudnya adalah sebab turunnya ayat ini, ya. Sebab turunnya firman Allah ini, apa sebabnya Allah turunkan larangan untuk memaksa budak. Kita juga mesti mengetahui bahwa budak, ya, hukum sebagian, hukum sebagian syariat yang berlaku kepada mereka tidaklah seperti yang berlaku kepada yang merdeka. Ya, mereka para budak berbeda hukum dalam beberapa hal dalam agama ini antara mereka dengan orang-orang yang merdeka. Ya, dengan orang-orang yang merdeka. Seperti apa bolehnya majikan atau tuan mereka menggauli, karena status mereka adalah hak milik, status mereka adalah hak milik tuannya. Jadi tuannya boleh memperjualbelikan. Ketika itu, ini tidaklah termasuk memperjualbelikan manusia, karena budak ketika itu adalah harta milik. Ya, harta milik boleh diperjualbelikan dan bahkan boleh dilakukan apapun terhadapnya. Dan ini bukan dibawa oleh agama Islam. Nah, perbudakan bukanlah hasil dari datangnya agama Islam. Perbudakan itu sudah ada sebelum Islam ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Bahkan justru yang terjadi adalah Islam diturunkan oleh Allah untuk ya, mengikis dan menghilangkan perbudakan. Ya, menghilangkan perbudakan. Syariat pertama atau di awal-awal syariat Islam, image-nya seorang budak itu sudah mulai dirubah oleh Islam. Jadi seorang Muslim yang memiliki budak diperintahkan oleh Islam untuk melihatnya sebagai manusia, bahkan sebagai saudara. Ya, sebagai saudara. Nabi SAW menjelaskan bahwa budak itu saudara-saudara kalian. Ya. Ini sudah mulai pandangan terhadap budak itu sudah berubah. Jadi mereka tidak lagi melihatnya sebagai harta atau manusia yang bukan manusia, tetapi sudah mulai melihat dengan pandangan yang berbeda. Bahkan Nabi mengatakan, berilah mereka makan. Apa yang kalian makan? Ya, ini sudah dinaikkan, ya, oleh Nabi SAW. Derajat budak itu di mata tuannya, yaitu apa yang mereka makan, maka itu seperti itu pula lah yang diberikan kepada budak. Berilah mereka minum apa yang kalian minum, dan pakaikanlah kepada mereka pakaian apa yang kalian pakai. Jadi sudah mulai setara. Nah, kemudian muncul nanti perintah-perintah untuk memerdekakan mereka. Ya, keutamaan dan fadilatnya. Fadilah memerdekakan budak. Kemudian dibuat oleh syariat bentuk denda terhadap pelanggaran-pelanggaran agama. Yang pertama kali dendanya adalah memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Sebenarnya terbaliknya. Yang kedua adalah meletakkan denda, hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran agama, seperti orang yang membatalkan sumpah. Maka salah satu dari bendanya adalah memerdekakan budak. Orang yang melakukan pelanggaran, misalnya berhubungan badan saat berpuasa di bulan Ramadan, ya, makanya di antara denda yang ditetapkan oleh agama terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat ibadah itu adalah itqu raqabah, memerdekakan budak. Nah, kemudian barulah anjuran untuk memerdekakan tanpa ada denda. Ya, bukan karena hukuman, tetapi anjuran begitu saja untuk memerdekakan budak dengan menjanjikan pahala yang besar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falaqatahamal aqabah fakku raqabah. Ya, falaqatahamal aqabah di surat Al-Balad. Maka apakah mereka tidak mau melampaui halangan, ya, halangan dalam mengejar keridhaan Allah, mengejar kemuliaan dunia akhirat. Yang pertama kali halangan yang berat untuk dilalui mengejar kemuliaan dunia akhirat itu adalah memerdekakan budak. Berat bagi mereka-mereka yang dahulunya memiliki budak untuk memerdekakan mereka begitu saja, karena ini harta. Ya, inilah di antara upaya Islam membersihkan perbudakan. Walaupun ketika Islam tiba, Islam juga menyesuaikan diri dengan yang ada, menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketika ada perbudakan, Islam juga menyesuaikan diri. Ya, para kaum muslimin yang sebelum masuk Islam sudah punya budak, ya, mereka tetap melanjutkan perbudakan tersebut. Dan ketentuan-ketentuannya seperti biasa. Misalnya mereka boleh dijual, kalau seandainya budak itu perempuan boleh digauli, ya, boleh. Ketika seseorang punya satu istri dan memiliki dua budak perempuan, boleh budak perempuan ini dia gauli, nanti kalau seandainya budaknya ini memiliki anak atau melahirkan anak dari tuannya, maka itu anak tuannya, anak tuannya. Dan budak perempuan ini sudah naik statusnya, ya, dengan istilah ummu walad. Dalam pembahasan fikihnya, budak yang mendapatkan anak dari tuannya, budak perempuan yang mendapatkan anak dari tuannya, itu statusnya sudah naik dengan istilah ummu walad, ibu dari anak. Andai nanti tuannya meninggal dunia, dia langsung berubah statusnya menjadi merdeka. Meninggal tuannya tersebut, maka dia statusnya sudah naik menjadi merdeka, otomatis merdeka. Ya, otomatis karena statusnya sudah ummu walad, di atasnya lagi merdeka. Ya. Ah, ini perbudakan yang sudah ada sebelum Islam diturunkan oleh Allah, kemudian dilanjutkan oleh Islam, menyesuaikan diri dan ketentuan-ketentuannya juga disesuaikan dengan yang berlaku. Kemudian mulailah tadi upaya-upaya untuk menghapus perbudakan. Ya, menghapus perbudakan. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Dan yang sekarang, di antara yang berhubungan dengan bab kita, di antara yang diperbuat oleh orang-orang yang punya budak di masa jahiliyah adalah menjadikan budaknya ini sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Budak perempuannya ini dipekerjakan menjadi pelacur, yang nanti hasilnya dia yang mendapatkannya. Ya, dia yang mendapatkan. Dan sampai ketika mereka sebagian sudah masuk Islam, perbuatan ini masih mereka lakukan. Ya, sudah masuk Islam, kemudian perbuatan mempekerjakan budak perempuan sebagai penghasil uang dengan cara melacurkan diri, ini sebagian masih melakukan, terutama orang-orang munafikin. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki dua orang budak perempuan yang ia pekerjakan padahal dia sudah masuk Islam secara zahir. Ya. Sudah masuk Islam secara zahir, tetapi perbuatan ini dia masih lakukan. Dia punya dua budak perempuan, yang satu namanya Musaikah, yang satu lagi namanya Umaymah. Ya. Nah, kedua-duanya ini dipekerjakan padahal dia sudah masuk Islam ini. Ya. Zahirnya. Statusnya sudah sebagai seorang Muslim secara muamalat. Dia masih mempekerjakan dua budak perempuannya tadi sebagai pelacur, yang nanti dia mendapatkan hasil dari pelacuran mereka. Mengadulah budaknya ini kepada Nabi SAW. Nah, pengaduan inilah yang menyebabkan turunnya ayat ini, ya, menyebabkan turunnya ayat ini. Ayat hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah ini, hadis nomor 7496. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kurayb jami'an an Abi Muawiyah wal-ladh li Abi Kurayb. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab yang tadi, di mana Jabir berkata kana Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Kana Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang pemuka masyarakat, tokoh ya, pemimpin kaum di Madinah, ya, memiliki ketenaran, memiliki kehormatan, disegani, dihormati oleh banyak orang. Kemudian dia masuk Islam, ya, memperlihatkan bahwa dia masuk Islam, ya. Nabi SAW sangat berharap dengan kebaikan atau maslahat yang dihasilkan oleh masuk Islamnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ternyata dia hanya berpura-pura masuk Islam, ya. Zahirnya Muslim, tetapi ternyata dia adalah nifak. Keislamannya itu hanya sebagai kenifakan, yaitu memperlihatkan Islam sementara dalam hatinya masih kekufuran. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan-pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Kemudian kasus-kasus yang berlaku terhadapnya, dari peristiwa-peristiwa yang menyakiti Nabi, seperti tuduhan bahwa istrinya berzina. Ini yang mencetusnya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Semenjak perang Uhud, ia sudah mulai menampakkan boroknya, menampakkan busuknya. Dia berupaya untuk selalu menjadi aral melintang di hadapan dakwah, perjalanan dakwah di hadapan Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kata Jabir radhiyallahu anhuma, mengatakan kepada budaknya, yaqulu li jariyatin lahu, mengatakan kepada salah satu dari budaknya, idhhabi fabghina syai'an, udah pergilah, carikan sesuatu untuk kami. Fabghina syai'an, carikan uang, ya. Disuruhnya budaknya untuk mencari uang, yang tentu maksudnya adalah melacurkan diri untuk mendapatkan hasil dari pelacurannya dan diberikan kepada tuannya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah pun menurunkan firman-Nya ini di surat An-Nur ayat 33. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha, dan janganlah kalian memaksa fatayatikum, budak-budak perempuan kalian, 'alal bigha, untuk melacurkan diri atau untuk pelacuran. In aradna tahassuna, jika ya mereka-mereka budak-budak tersebut menginginkan menjaga diri, tahassun, menjaga diri untuk tidak melacur, ya, jika mereka menginginkan untuk melakukan tahassun, litabtagu 'aradal hayatid dunya, tindakan kalian menyuruh budak-budak perempuan untuk melacur tadi untuk mendapatkan bahagian dari kehidupan dunia, untuk mendapatkan upah dari mereka yang melacurkan diri tadi. Kata Allah, wa man yukrihunna, dan siapa ya yang memaksa mereka, wa man yukrihunna, dan siapa para tuan-tuan yang memiliki budak memaksa wanita-wanita budak atau budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran, fa innallaha min ba'di ikrahihinna, maka sesungguhnya Allah setelah mereka dipaksa, min ba'di ikrahihinna, setelah mereka para budak-budak perempuan tadi dipaksa, lahunna, bagi budak-budak perempuan tadi, ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Jadi andai kata ya larangan ini tidak diindahkan oleh para tuan, orang-orang yang punya budak, mereka tetap memaksa padahal budak perempuan tidak mau, padahal budak-budak perempuan itu tidak mau, maka ketahuilah bahwa Allah maha pengampun dan maha penyayang terhadap budak-budak perempuan tadi yang tetap melakukan pelacuran karena dipaksa oleh tuan-tuan mereka. Ya. Inilah yang pertama di dalamnya adalah larangan kepada para pemilik budak perempuan untuk mempekerjakan budak perempuannya sebagai pelacur. Ya, sebagai pelacur kemudian mengambil hasil dari pelacuran tersebut. Kemudian yang kedua, andai saja terjadi pemaksaan terhadap mereka, maka mereka-mereka yang hendak, yang tetap ingin menjaga diri untuk tidak berdosa, misalnya budaknya masuk Islam juga, ya, seperti tuannya, nah, kemudian dipaksa oleh tuannya untuk berbuat pelacuran dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur, ya, para budak-budak perempuan tadi dengan mengatakan fa innallaha mim ba'di ikrahihinna, sesungguhnya Allah andai pun mereka dipaksa untuk berbuat zina, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap mereka. Lahunna, kata-kata lahunna ini itu tidak termasuk ayatnya, ya, karena bunyi ayat, karena makanya di sini diletakkan di antara dua kurung dalam hadis, dalam ayat kita ini, riwayat kita ini, itu fa innallaha mim ba'di ikrahihinna, kurung, tutup kurung, kemudian lahunna di luar, ya, kemudian buka kurung lagi, ghafur rahim, dipisah memang, karena sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa kata-kata lahunna ini tidak termasuk ayat. Walaupun tadi Jabir mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul menyuruh salah satu dari budaknya untuk berbuat zina, untuk melacurkan diri agar ia mendapatkan hasil dari pelacurannya. Lalu Jabir mengatakan, lalu Allah menurunkan ayat. Yang di situ disebutkannya ada kata-kata lahunna. Padahal lahunna itu tidaklah termasuk ayat. Ya, alhamdulillah di riwayat kita ini, dalam cetakan ini, dipisah. Dipisah. Kalau dahulu tidak ada dipisah. Yang tahu bahwa itu bukan ayat, yang hafal Al-Quran. Ya, yang hafal Al-Quran. Karena kalau disambung, menyambung dia. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kata-kata lahunna ini, sekali lagi ini bukan termasuk ayat yang diturunkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7497. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Abu Kamil al-Jahdari qala haddathana Abu Awanah an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. Hadis Jabir juga radhiyallahu ta'ala anhu dibawakan oleh Imam Muslim bahwa salah satu dari an-najariyatan li Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu dari ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Ubay bin Salul, yuqalu laha Musaikah, ya, dipanggil dengan panggilan apa, Musaikah. Wa ukhra, dan Abdullah bin Ubay bin Salul punya budak perempuan lain, yuqalu laha Umaymah, dipanggil atau namanya atau panggilannya adalah Umaymah. Fakana yukrihuhuma adalah Abdullah bin Ubay bin Salul memaksa mereka berdua, Musaikah dan Umaymah ini, ala zina, untuk berbuat zina. Memaksa mereka berdua berzina untuk mendapatkan upah dari perzinahan mereka. Fasyakata, maka mengadulah dua budak perempuan ini, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan ayat ini. Ya, Allah turunkan ayat ini, wala tukrihu fatayatikum lil bigha in aradna tahassuna. Tanda bahwa mereka tidak mau dipaksa berzina, dipekerjakan sebagai pelacur adalah pengaduan mereka kepada Nabi. Ya. Pengaduan mereka kepada Nabi bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan mereka, memaksa mereka untuk melacurkan diri. Nah, ini yang menandakan bahwa mereka tidak mau untuk dipekerjakan lagi sebagai pelacur. Ya. Akhirnya turunlah ayat yang tadi, surat An-Nur ayat 33. Kalau ayat ini turun sebagai larangan kepada tuan yang mempekerjakan budak perempuannya sebagai pelacur, maka ini menunjukkan bahwa itu perkara yang haram. Memaksa atau mempekerjakan budak perempuan sebagai pelacur adalah haram, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang mengumpulkan perempuan-perempuan yang bukan budak, kemudian mencari keuntungan dari mempekerjakan mereka sebagai pelacur, ya, sebagai pelacur, mempergunakan kelemahan mereka, kebutuhan mereka, terdesaknya mereka. Kemudian mereka misalnya dijanji-janjikan pekerjaan, ternyata pekerjaan menjual diri, ya, ini kan lebih haram daripada mempekerjakan budak perempuan, karena budak perempuan harta milik. Kalau ini bukan harta milik orang lain, dan ini yang mungkin masuk dalam kategori memperjualbelikan manusia. Kalau yang terjadi di zaman ini bukan memperjualbelikan manusia, memperjualbelikan harta milik. Karena ketika itu budak adalah harta milik, dan ternyata tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu perbuatan yang haram, maka tentu lebih haram lagi atau lebih buruk keharamannya seseorang yang mempekerjakan wanita-wanita yang tentunya bukan budak untuk menjadi penjual-penjual diri untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka. Ini perbuatan yang sangat keji. Zina itu perbuatan keji, dan memperzinakan orang untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang sangat keji. Ya. Ini pelajaran yang kita ambil dari dua riwayat ini, bahwa siapapun manusia yang mempekerjakan manusia untuk menjual diri agar ia mendapatkan keuntungan dari pelacuran mereka, ini adalah perbuatan yang sangat keji, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan para pemilik budak perempuan untuk mempekerjakan mereka sebagai pelacur. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan. Berarti bab ini menjelaskan tentang sebab turunnya firman Allah di surat An-Nur ayat 33, janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berbuat pelacuran. Ini larangan yang mengharamkan. Kalau seandainya perbuatan itu diharamkan, maka hasilnya haram. Ya, maka hasilnya adalah haram. Ya, sebab turunnya ayat tersebut, dan sudah jelas yaitu terjadi pada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang memaksa dua budak perempuannya untuk melacurkan diri. Wallahu a'lam. Bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun fi qawlihi ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Sebelum kita masuk ke bab yang kelima, termasuk pemaksaan, ya, seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang tadi kalau budak perempuannya Abdullah bin Ubay ibn Salul memang tidak mau berzina, ya, tidak mau melakukan perbuatan pelacuran, sehingga mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW, sehingga akhirnya turunlah ayat larangan tadi. Termasuk juga pemaksaan bagi budak perempuan yang memang mau berzina, dia mau, cuma dia tidak menyukai lawannya. Ini juga dijelaskan oleh Nawawi. Termasuk pemaksaan yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini adalah ketika budak perempuan tadi sebenarnya mau melakukannya, tetapi tidak mau menerima pasangan yang ditawarkan. Ya. Tetapi tetap dipaksa. Misalnya tuannya itu ada hutang dia, ada hutang kepada seseorang, kawan bisnisnya. Lalu kawan bisnisnya yang dia punya hutang kepadanya agar dia mengurangi hutangnya atau memberikan tangguhan dengan menawarkan budak perempuannya kepada dia. Seandainya budak perempuan ini sebenarnya juga tidak terlalu enggan untuk berzina, tetapi cuma tidak menerima orang yang dipasangkan dengannya, ini juga termasuk pemaksaan yang dilarang dalam agama. Ya, seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dari enggak ada risalahnya. وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة saya maksudnya di terjemahan di dalam syarah yang berbahasa Arabnya ada. Di mana diletakkan syarah di sini? Di ujung ya? Ya, di halaman 856. Ya, halaman 856 setelah bab yang ke-8 ya. Alinea terakhir di sini in aradna tahassuna, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Firman ini berlaku sesuai kondisi umum ketika itu ya. Ketika seseorang memaksa hamba sahaya perempuan yang menginginkan kesucian untuk berzina. Adapun perempuan selain kondisi di atas, maka ia akan bersegera melakukan perzinahan tanpa dipaksa. Kalau memang budak perempuannya itu jiwanya memang kotor, maka tanpa disuruh pun dia menawarkan diri. Ya, ini tidak masuk dalam larangan ayat tersebut. Ya. Maksudnya adalah memaksa seorang perempuan untuk berzina hukumnya haram. Ya. Baik perempuan itu menginginkan kesucian ataupun tidak. Ya. Misalnya budak perempuan memang dia mau berzina. Tetapi ya, ketika itu dia tidak mau. Nah, ketika tuannya memaksa ia untuk melakukannya, maka termasuk dalam konteks larangan. Atau di sini, gambaran paksaan untuk perempuan yang tidak menginginkan kesucian ialah seorang perempuan ingin melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki, lalu ia dipaksa untuk berzina dengan orang lain. Sementara dia tidak mau. Ya. Seperti yang kita contohkan tadi, dia tidak mau berzina dengan kawan bisnis tuannya. Ya. Walaupun dia memang orang bukan wanita-wanita yang baik-baik juga, tetapi dia tidak menerima laki-laki yang dipasangkan dengan dia. Nah, ini juga termasuk dalam larangan ayat tadi kata An-Nawawi rahimahullah taala ya. Seorang perempuan ingin melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki lalu ia dipaksa untuk berzina dengan orang lain. Semua tindakan tersebut hukumnya haram. Semua tindakan tersebut termasuk dalam larangan ayat ini. Dan ini pembicaraannya ketika ada perbudakan. Wanita yang dipaksa berzina ini bukan wanita merdeka tetapi budak hak milih. Jadi jangan kita umumkan hukumnya atau kita umumkan gambarannya itu semua wanita, tidak. Ini tertuju kepada wanita yang statusnya budak di masa dahulu yang merupakan harta milik yang tuannya bisa berbuat apapun terhadapnya, bahkan boleh memperjualbelikannya. Dan boleh menggaulinya karena dia harta milik dan anaknya bila lahir adalah anak tuannya dan seterusnya seperti yang tadi kita katakan. Ayat turun untuk melarang mereka memaksa. Baik yang mau, yang memang tidak mau mengotori diri dengan perbuatan zina, memang dia budak tetapi dia tidak mau berzina. Kan ada budak-budak yang beriman, ada budak-budak yang saleh, yang bertakwa. Ya. maka dia tidak mau dipaksa oleh tuannya untuk berbuat zina. Itu yang pertama. Dan ini yang paling pertama masuk dalam larangan ini. Yang kedua adalah budak perempuan yang memang dia tidak baik-baik juga. Ya. Kalau dia mau berzina, dia akan lakukan. Cuma ketika tuannya menghendaki dia untuk menghasilkan uang, maka tuannya menyuruh dia berzina dengan seseorang. Padahal dia tidak mau. Maka ini juga termasuk kepada ayat yang melarang tadi. Maka tuannya berdosa. Tuannya muslim ini. Ya, di awal-awal Islam. Tuannya berdosa karena memaksa budaknya yang memang bukan budak yang wanita yang baik-baik. Ya, tetapi ketika dipaksa untuk berzina dengan laki-laki yang dia tidak suka, maka ini juga termasuk perbuatan pelanggaran yang diharamkan yang membuat tuannya berdosa. Ini yang diinginkan oleh An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan bahwa ayat itu bermakna umum. Bukan saja kepada wanita, budak wanita yang ingin mensucikan dirinya, yang memang tidak mau berbuat kotor seperti itu, tetapi juga termasuk wanita yang jelas-jelas kotor, cuma dia tidak mau berzina dengan orang tertentu. Nah, pemaksaan dari tuannya untuk berzina dengan orang tertentu, dengan laki-laki tersebut, ini termasuk diharamkan dalam ayat ini, wallahu a'lam. Ya. Kita masuk ke bab yang tadi ya, bab yang kelima, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ini tentang tawassul ya, tentang ibadah. Ayat di surat Al-Isra 57. Al-Isra 57 di mana Allah menjelaskan kepada kita bahwa terkadang sebagian makhluk yang disembah oleh manusia, yang disembah seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disembah ini justru lebih membutuhkan Allah, dan mereka juga berserah diri kepada Allah. Mereka juga menyembah Allah. Kenapa mesti disembah? Mereka sendiri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berupaya bagaimana selalu dekat dengan Allah. Nah, jadi ini gambarannya. Ada praktek kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia, di mana pelakunya manusia menyembah makhluk yang lain. Ternyata makhluk yang disembah ini justru lebih berharap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekat dengan Allah. Inilah maksud ayat ini. Ulaikal ladzina yad'un, mereka yang mana para penyembah mereka yang disembah ini, ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Mencari jalan yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saja berupaya untuk semakin dekat kepada Allah, kenapa mereka disembah? Kenapa gerangan mereka dijadikan sebagai objek yang disembah padahal mereka menyembah? Dan bahkan mereka berupaya semakin dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah dan penyembahan-penyembahan mereka. Ya. Siapa di antara mereka-mereka yang berupaya tadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah ayatnya dan sebab turunnya ayat ini yang diceritakan oleh riwayat kita. Sebab ayat ini turun. Kenapa ayat ini turun? Tentang apa ayat ini turun? Ini yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang ada di bawah bab ini. Yang pertama, 7498. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Idris an al-A'mash an Ibrahim عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. رواية عبد الله بن مسعود atau tafsir Abdullah bin Mas'ud untuk ayat ini menjelaskan tentang sebab turun ayat ini. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an menjelaskan bahwa ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Mereka yang mana mereka beribadah mencari kepada Allah wasilah, jalan mana di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Ini yang disembah. Mereka-mereka yang disembah. Ayat ini turun, kata Abdullah bin Mas'ud, kana nafarun minal jinni aslamu. Ada sekelompok dari bangsa jin masuk Islam. Ya. Ada sekelompok dari bangsa jin masuk Islam. Muslim. Mu'allaf. Wa kanu yu'badun. Sebelum mereka masuk Islam, mereka menjadi sesembahan, disembah oleh manusia. Ya, sebelum mereka masuk Islam, mereka disembah oleh manusia. Karena banyak manusia yang menyembah jin, seperti yang diakui oleh jin di dalam surah Al-Jin. Ya. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada sebagian dari manusia yang meminta pertolongan, maksudnya menyembah, meminta perlindungan kepada sebagian dari jin. Jadi ada manusia-manusia yang menyembah jin. Sebagian jin yang disembah ini masuk Islam dia. Ya, yang sebelumnya mereka disembah oleh manusia. Fabaqiyal ladzina kanu ya'buduna ala ibadatihim. Manusia-manusia yang menyembah mereka tetap melakukan penyembahan. Ya, tetap melakukan penyembahan terhadap mereka yang masuk Islam tersebut, padahal mereka sudah muslim. Wa qad aslama an-nafaru minal jinni. Yang disembah sudah masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Kenapa bangsa jin tadi masuk Islam? Untuk mencari kedekatan kepada Allah, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia menyembah mereka padahal mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah menyembah. Ini menunjukkan bahwa apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih membutuhkan kedekatan kepada Allah daripada disembah. Kalau mereka membutuhkan Allah, maka mereka tidak layak untuk disembah. Ya. Inilah sebab turunnya ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Sebab turunnya adalah sebagian dari bangsa jin masuk Islam padahal mereka sebelumnya menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah dari manusia tetap melanjutkan penyembahannya tanpa menyadari bahwa yang disembah sudah muslim. Ya. Yang disembah sudah mukmin, sudah mengibadati Allah, sudah berupaya bagaimana selalu dekat dengan Allah, sementara manusianya tetap dalam kesesatan. Nah, inilah sebab turunnya ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Sebab turunnya apa? Jin yang disembah kemudian dia masuk Islam. Ya. Sementara penyembahnya terus menyembahnya padahal dia sudah tidak lagi kafir. Dia sudah berupaya bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Kita bacakan terjemahan ayatnya. Orang-orang yang mereka seru itu, maksudnya jin ya, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Berpacu, berlomba untuk dekat dengan Allah. Lalu mereka tetap disembah. Padahal mereka sudah berupaya bagaimana menjadi penyembah Allah yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia. Inilah ironisnya. Ironis sekali manusia dengan kebodohannya menyembah jin, yang mana jin yang disembah sudah menjadi penyembah Allah dan berupaya menjadi orang yang menyembah Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran, dan ini sekaligus peringatan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, berhati-hati. Di samping itu kesyirikan yang membinasakan, dia juga menunjukkan kebodohan. Menunjukkan kebodohan. Yang disembah sudah tidak lagi rela untuk disembah, sementara yang menyembah tetap melanjutkan penyembahannya kepada mereka. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. 7499. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الجن يعبدون نفرا من الجن نفر من الإنس إن ده من الجن هنا كان نفر من الجن كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن أيوة فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة mereka yang disembah ini ayatnya mereka yang disembah justru lebih berupaya bagaimana dekat dengan Allah. Mereka yang disembah berupaya untuk berusaha lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab turun ayat ini kata Abdullah bin Mas'ud adalah sebagian dari manusia nafarun minal insi ya'buduna nafaran minal jin. Mengibadati sebagian dari sekelompok dari bangsa jin. Fa aslaman nafaru minal jinni. Lalu yang disembah dari bangsa jin ini masuk Islam. Sementara manusia yang menyembahnya terus menyembah mereka. Terus menyembah mereka. Jadi kondisinya bahwa yang disembah justru lebih berharap mendapatkan kedekatan kepada Allah. Ya. Daripada menjadi sesembahan. Menunjukkan bahwa mereka tidaklah layak untuk disembah karena mereka lebih merasa berupaya untuk lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir atau penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud tentang sebab turunnya ayat di surat Al-Isra 57 yang menjelaskan tentang ada manusia yang menyembah sebagian dari bangsa jin yang bangsa jinnya ini akhirnya masuk Islam sementara manusia tetap melanjutkan penyembahan kepada mereka padahal mereka sudah tidak membutuhkan itu lagi dan bahkan mereka berusaha untuk semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Riwayat terakhir 7500 ya sebelum terakhir 7500. قال رحمه الله تعالى وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. Imam Muslim membawakan riwayat yang sama dengan jalur yang lain. 7501. قال رحمه الله تعالى وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Kembali Imam Muslim membawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ada apa yang menjadi catatan di riwayat ini bahwa tiga tingkatan semuanya bernama Abdullah. Ya. Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya, kemudian muridnya Abdullah bin Utbah. Kemudian murid dari Abdullah bin Utbah siapa? Abdullah bin Ma'bad. Ya. Tiga tingkatan guru dan murid ini semuanya bernama Abdullah. An Abdullah bin Ma'bad Az-Zammani atau Zimmani, kemudian Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, kemudian an abihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Riwayatnya tentang sebab turunnya firman Allah mereka yang diseru ya ternyata lebih berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Ayat ini turun tentang sebagian dari orang Arab yang menyembah sebagian dari jin. Ternyata jinnya masuk Islam, manusianya yang menyembahnya tetap menyembah mereka. Jinnya masuk Islam, manusia yang menyembahnya tetap menyembah mereka tanpa menyadari bahwa yang disembah sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah berupaya semakin dekat dengan Allah Jalla wa Ala, sehingga turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, standar dalam nas-nas agama ini adalah keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Kalau ayat ini turunkan, sebabnya apa? Manusia yang menyembah sebagian jin, ternyata jinnya masuk, sudah masuk Islam, dan tentu tidak lagi rela, tidak lagi suka, tidak lagi mau disembah. Dan mereka bahkan justru lebih berupaya bagaimana menjadi hamba yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk apapun juga. Karena ada sebagian manusia yang meninggal dunia yang mereka manusia-manusia yang saleh. Seperti para nabi yang disembah, para rasul yang disembah. Padahal mereka justru berupaya bagaimana dekat dengan Allah. Dan tentu mereka tidak akan suka disembah. Mereka saja berupaya menjadi sebagai seorang hamba terbaik, lalu tidak mungkinlah mereka disembah. Ya, tidak mungkinlah mereka disembah. Dan ini banyak terjadi, bukan hanya antara manusia dengan jin, antara manusia dengan manusia. Orang-orang saleh yang disembah selain Allah, orang-orang saleh yang benar-benar saleh, wali-wali yang benar-benar wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa dan tingkat keimanan serta ketakwaannya luar biasa, meninggal dunia disembah. Padahal mereka orang-orang yang sangat berupaya untuk menjadi hamba yang benar-benar hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka tidak akan merasa ya berhak untuk menjadi tandingan Allah Jalla wa Ala. Jadi bukan hanya pada kasus sebab ini ayat ini tertuju saja dan terfokus saja dan tidak bisa dikembangkan kepada yang lain. Semua ya bisa saja, karena yang menjadi standarnya adalah keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Karena bukan hanya pengibadatan yang dilakukan oleh manusia kepada bangsa jin, yang mana jinnya sudah masuk Islam, juga terjadi antara peribadatan yang dilakukan oleh manusia kepada sesama manusia yang sudah meninggal dunia. Seperti manusia yang menyembah para nabi yang sudah meninggal dunia. Ya. Manusia yang menyembah orang-orang yang saleh, yang mana orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentu mereka tidak akan sudi ya untuk dipertandingkan dengan Allah Jalla wa Ala. Wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Inilah beberapa bab yang kita baca pada kesempatan ini. Yang pertama tadi tentang sebab turunnya larangan untuk memaksa budak perempuan untuk melakukan pelacuran. Yang kedua tentang makna sebab turunnya orang-orang yang diseru ternyata mereka berusaha untuk mencari jalan terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah sama sekali mereka tidak berhak untuk dijadikan niddan bagi Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa 3 bab. Bab yang keenam ini berapa hadis? 1 hadis. Kita baca. Silakan. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في سورة براءة والأنفال والحشر. Imam Nawawi membuatkan bunyi bab yang keenam dan tentang penamaan surat Bara'ah. Ya, penamaan surat Bara'ah itu nama lain dari surat apa? At-Taubah. Kemudian penamaan surat Anfal, ya, sebelum surat At-Taubah, dan juga penamaan surat Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ya juga ada nama lain yang dijelaskan dalam riwayat di bawah bab ini. Nomor hadis 7502. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsani Abdullah ibn Muti' qala haddatsana Husaym an Abi Bishr عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال التوبة قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر قال قلت فالحشر قال نزل في بني النضير yeah. Tiga surat yang ada di bunyi bab tadi yaitu Bara'ah, kemudian Al-Anfal, Taubah ya, kemudian Al-Anfal, kemudian Al-Hasyr, ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini. Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas, menyatakan di hadapan beliau tentang nama surat At-Taubah. Sa'id bin Jubair mengatakan suratul Taubah, surat Taubat. Kata Abdullah bin Abbas, At-Taubah, apakah surat Taubat? Ya, apakah surat itu surat Taubat? Qala, kata Abdullah bin Abbas, bal hiyal fadhiha, justru surat itu surat pembongkaran aib. Ya, apa surat penyingkapan? Fadhiha apa namanya? Menyingkap aib, menyingkap kedok. Ya, itulah hakikat surat. Jadi Abdullah bin Abbas mengarahkan surat Taubah ini kepada makna yang lain yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Kalau taubat kan maknanya positif. Taubat kan makna, memang dinamakan juga dengan surat Taubah karena di dalam surat ini ada cerita tentang taubat yang diterima oleh Allah. Ya. Sebelumnya kepada laqad taballahu 'alan nabiyyi wal mu'minin. Allah telah menerima taubat nabi dan orang yang beriman. Kemudian Allah secara khusus menerima taubat tiga orang. Wa 'alas salasati alladziina khulifu, dan Allah juga menerima taubat tiga orang yang dikucilkan, yang diputuskan hubungan dengannya ketika mereka tidak ikut perang Tabuk. Maka dinamakanlah surat ini dengan cerita yang singkat tadi dinamakan dan masyhur dinamakan dengan surat apa? Taubat. Kemudian dinamakan juga dengan surat Bara'ah karena di pangkal surat ini ada kata-kata Bara'ah, Bara'atun minallahi wa rasulih. Maka dinamakan juga dengan Bara'ah. Bara'ah artinya apa? Berlepas diri. Bara' lawannya apa? Wala. Jadi Allah berlepas diri dan rasulnya. Maka dinamakan surat ini dengan Bara'ah karena diawali dengan kata-kata Bara'atun minallah. Dan Abdullah bin Abbas ingin mengarahkan muridnya Sa'id bin Jubair kepada kandungan yang lebih identik dengan surat ini, yaitu sebenarnya surat Taubah ini surat membongkar kedok. Karena surat ini berbicara banyak tentang orang-orang munafikin, menyingkap buruknya, busuknya hati orang-orang munafikin. Maka lebih layaknya surat ini dinamakan dengan apa? Al-Fadhihah. Lebih layak surat ini dinamakan dengan Al-Fadhihah, kata Abdullah bin Abbas. Kenapa dinamakan dengan Al-Fadhihah? Karena kata beliau, mazalat tanzil, senantiasa turun dalam surat Taubah ini firman Allah, wa minhum wa minhum. Ada beberapa ayat yang menjelaskan di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang munafikin. Saya sempat tadi malam mengumpulkannya, ada 4 atau ada 5 di mana Allah menceritakan kepada manusia tentang buruknya rencana-rencana atau perbuatan-perbuatan orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kekufuran yaitu munafikin. Allah ceritakan, wa minhum saya lupa ayatnya, ya. Ada 4 di mana Allah menyatakan bahwa sebagian orang-orang yang mengaku mukmin itu ada, disebutkanlah mereka-mereka yang berbuat pelanggaran-pelanggaran. Kata Abdullah bin Abbas, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minhum, di antara mereka ada yang begini, wa minhum, di antara mereka ada yang begini, hatta dhannu, sampai-sampai orang-orang yang beriman atau mereka mengira, alla yabqa minna ahadun illa dhukira fiha, Tidak ada seorang pun tersisa dari orang yang beriman kecuali Allah sebutkan keburukan-keburukan mereka-mereka yang menyembunyikan kekufuran tadi. Jadi ini yang dimaksud dengan membongkar. Karena Nabi tidak tahu. Apalagi para sahabat yang beriman tidak tahu tentang mereka-mereka ini. Allah yang menyebutkan, Allah yang mengabarkan dengan mengatakan wa minhum, di antara mereka yang menampakkan keimanan itu ada yang begini. Maksudnya sifat-sifat yang mereka sembunyikan, sifat-sifat buruk, rencana-rencana jahat, ya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak diketahui oleh siapapun juga karena itu ada di dalam hati. Allah yang membongkarnya, maka dinamakan dengan fadhiha. Karena Allah mengatakan wa minhum wa minhum. Bisa dicari ya ungkapan wa minhum itu dalam surat Taubah ada 4 atau lebih ya. Allah menyingkap kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah orang yang beriman yang ternyata mereka adalah kelompok yang membahayakan ya. Kemudian selesai tentang Taubah bahwa Abdullah bin Abbas ingin memahamkan bahwa taubat ini lebih condongnya adalah surat yang membongkar aibnya dan busuknya rencana-rencana dan perbuatan orang-orang munafikin. Setelah itu, qala qultu suratul anfal. Saya katakan di hadapan Abdullah bin Abbas nama surat Al-Anfal. Qal, kata Abdullah bin Abbas, tilka suratu badrin. Surat Al-Anfal itu juga lebih identik dengan Badar. Karena di dalamnya panjang lebar Allah SWT menjelaskan tentang perang Badar. Maka layak juga dinamakan dengan surat Badar. Ya, surat Badar. Dari mulai strategi perangnya. Di antaranya yang telah kita pelajari di bab Izja'ukum min fauqikum wa min asfala minkum wa izzagatil. Di surat di, ini tentang apa ya? Tentang surat tentang perang Ahzab. Saya keliru. Tetapi di surat Al-Anfal itu Allah SWT berbicara hampir detail dengan tentang perang Badar sampai posisi pasukannya pun ya, diceritakan oleh Allah SWT. Maka kata Abdullah bin Abbas, surat Al-Anfal ini juga layak dinamakan dengan surat Badar. Kemudian qala qultu fal hasr, saya katakan lagi nama surat yang lain yaitu Al-Hasr ya. Qal, kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas, nazalat fi Banin Nadir. Surat Al-Hasyr ini turun tentang Yahudi Banin Nadir. Karena memang awal-awalnya bercerita tentang Yahudi Banin Nadir yang diusir oleh Nabi dari negeri mereka, dari perkampungan mereka di ini pertama-tama kali ya terjadi perseteruan dengan Yahudi di Madinah. Ya, karena mereka memang tidak nyaman dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW di sana. Pertama mereka khawatir tentang kepada mereka, kekhawatiran itulah yang membuat mereka selalu berencana busuk, berencana buruk, berencana jahat untuk menghabisi Nabi. Terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Muslim, kemudian yang terbunuh secara tidak sengaja ini. Sudah kita pelajari di Sahih Muslim ya. Ada orang yang menyatakan masuk Islam dari orang-orang lain, suku lain, kemudian meminta kepada Nabi untuk mengirimkan guru Al-Quran. Maka dikirim oleh Nabi SAW sekitar 70-an atau 60-an orang dari ahli Al-Quran. Ternyata mereka berkhianat. Ya. Sebelum sampai ke perkampungan mereka, para sahabat termasuk ada paman Anas bin Malik yang bercerita Anas bin Malik. Di antara mereka yang ahli Al-Quran. Dan semuanya terbunuh. Kecuali satu yang ketika terjadi berkecamuknya pengkhianatan mereka ini. Dia berhasil selamat dan melarikan diri. Terus sampai-sampai ada dia bertemu dua orang dan dia curiga. Kecurigaan ini yang dia mencari kesempatan untuk membunuh orang tersebut. Ternyata dua orang ini bukanlah dari musuh. Akhirnya ahli warisnya menuntut diat. Menuntut diat. Dan Nabi SAW ketika itu kan masih belum banyak harta. Meminta bantuan kepada Yahudi yang di Madinah. Karena mereka sudah punya perjanjian saling membantu. Akhirnya dia pergi ke Bani Nadir dan mereka di situ bermusyawarah, masuk ke salah satu rumah di sana dan ternyata mereka mendapat kesempatan untuk membunuh Nabi ketika itu. Ini kesempatan kita, Nabi tidak ada kawan sahabatnya di luar. Sementara Nabi berada di dalam gedung mereka, di rumah mereka. Dan mereka ternyata berencana untuk menjatuhkan batu besar dari atas atap rumah mereka ke atas kepala Nabi. Ya. Sebelum rencana itu mereka lakukan, Allah sudah mewahyukan kepada Nabi tentang rencana mereka. Dan Nabi keluar seketika dan membawa para sahabatnya kembali ke Madinah. Dan mulailah Nabi SAW mengirimkan surat ancaman. Kalian tinggalkan negeri kalian. Diusirlah mereka. Inilah peperangan Bani Nadir. Akhirnya mereka dihasut oleh Abdullah bin Ubay untuk tidak keluar. Kenapa kalian mesti keluar? Itu kan kampung kalian. Ya. Kalau kalian khawatir, nanti kami akan siapkan 2.000 pasukan dari Madinah. Kata Abdullah bin Ubay. Menghasut mereka. Akhirnya mereka tidak jadi keluar. Dan akhirnya terjadilah pengepungan. Yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Hasr. Al-Hasr artinya pengepungan. Al-Hasr artinya pengepungan. Jadi surat Al-Hasr ini juga dinamakan dengan surat atau diturunkan oleh Allah tentang Bani Nadir. Ya, Bani Nadir. Bani Nadir Yahudi di Madinah. Itulah riwayat ini yang bercerita tentang nama lain atau sebagian dari kandungan tiga surat tersebut. Yang pertama surat At-Taubah yang kandungannya juga berkenaan dengan orang-orang munafikin yang mereka dibongkar kebusukan mereka oleh Allah dalam surat tersebut. Kemudian Al-Anfal juga bercerita tentang perang Badar, maka juga bisa dinamakan dengan surat Badar kata Abdullah bin Abbas. Sementara Al-Hasr juga bisa dinamakan surat Bani Nadir, ya, tentang Yahudi Bani Nadir yang di Madinah yang diperangi dan dikepung oleh Nabi SAW sehingga mereka keluar membawa apa yang bisa mereka bawa sekedarnya saja dan menuju Khaybar. Di sanalah mereka nanti berkumpul dan akhirnya nanti diperangi pada tahun ke-7 Hijriah. Itulah bab yang ke-6 ya. Yang menjadi intinya adalah nama lain dari tiga surat At-Taubah, Al-Anfal dan Al-Hasyr. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.